as long as you love me. We're under pressure, 7 billion people in the world that fit in. Keep it together, smile on your face, even though your heart is frowning. But hey now, you know boy, we both know it's a cruel world, but I will take my chances. Oh, as long as you love me, we gon' be starving, we gon' be hopeless, and we gon' be broke. As long as you love me, I'll be your black, no, I'll be your silver, and I'll be your gold. As long as you love, you love, you love, you love me. Oh, as long as you love, you love, you love me. Oh, as long as you love, love, you love me. As long as you love me, you love me. Come on. As long as you love me. Hai sayang, kamu namanya siapa? Datu. Siapa? Datu. Datu. Umurnya berapa sayang? 11. 11. Kamu kayak gini-gini nih karena emang begitu apa karena kedinginan sih? Karena seneng kok. Karena seneng ya. Enggak nervous di situ, enggak tegang. Dikit. Oh, sedikit. Sedikit. Iya, tapi lebih banyak apanya? Lebih banyak senengnya ya? Iya. Iya. Kamu tadi keren banget. Bagus banget. Nyanyinya masih innocent, masih polos, tapi udah keren banget. Makanya tiga-tiganya nih coachesnya yang di sini muter. Oh, bagus banget ya. Bagus banget, Kak. Ini kalau coach Tulus disuruh bawain lagu yang tadi kayaknya belum tentu sebagus yang belum tentu bisa seenak itu karena apalagi baru seusia kamu ya. Tadi iya. Kalau aslinya kan misalnya sih la la la la la la la, tapi tadi dia tadi kamu bawainnya gimana? Yang bagian as long as you la. As long as you love, you love, you love, you love me. Oh. Itu siapa yang ngajarin? Siapa? Lihat dari YouTube. Dari oh, lihat YouTube. Dari ya ampun, oh. Zaman sekarang. Kamu umur berapa, sorry saya? Ini ya? 11. 11 tahun, kita masih di mana? Hah? Anda sudah di depan TV 11 tahun. Saya yang masih di mana? Tapi belum bisa belajar sendiri gini di YouTube ya kan? Secara waktu YouTube, itu belum ada YouTube ya. Tapi bagus, kamu bagus banget. Kamu usia kamu baru semuda ini, kamu bisa membawakan lagu ini dengan sangat tenang sekali. Dan sangat mempesona sekali. Mm. Ini buktinya tiga-tiganya muter. Iya. Iya. Udah gitu sepatunya lucu lagi. Mm. Ntar buat Coach Agnes boleh gak sepatunya? Hah? Gak cukup. Nggak cukup, iya, nggak cukup. Tapi ukurannya sama sih kayaknya, nggak ya? Enggak. Kamu kesini sama siapa sayang? Papa, mama, sama adek. Papa, mama, sama adek? Oh, kamu seneng goyang-goyang gitu ya? Dia seneng banget. Dia. Happy loh, baru sekali ini loh. Kamu kontestan yang terhappy yang Papa Baby lihat iya. Yang ada di panggung. Biasanya agak gak grogi, nggak apa. Hebat loh. Dan kedengeran di cara nyanyinya jadinya. Karena happy itu kedengeran di nyanyinya. Iya kedengeran ya. Aura suaranya jadi. Tuh bayangin tiga-tiganya loh. Terus gimana nih nasib kita? Gimana nih? Kita tiga-tiganya mau kamu gimana dong? Mau tiga-tiganya aja? Boleh. Boleh? Oh yaudah ya. Ini adil loh nih kecil-kecil nih baik. Iya. Gimana? Boleh ya tiga-tiganya. Gak boleh ya, satu peserta tiga coach. Gak boleh ya? Ya gak boleh katanya. Aku pilih coach. Kocaknes. Ya. Oh iya. Lah iya yang dia pikirin langsung tuh. Kamu lucu banget. Lucu sekali. Lama ininya aja kegedean loh. Lucu banget. Tapi kok ya, suaranya bisa kayak gitu sih? Hah? Ya, sini yuk. Oh. Oh. Ya, coba. Ya. Coba. Selamat ya, keren banget, keren ya, banget, keren banget. Keren banget. Kasihan kedinginan ya. Oh. Usaha, usaha. Tahu. Iya. Mau jadi usaha dia. Ya. Aduh, kamu lucu banget. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Hati-hati sayang. Ben, bawa pulang. Selamat ya. Oh, ya ampun, mama seneng banget. Sini sayang. Aduh, kamu milih Coach Agnes, Moya. Kamu emang seneng banget sama Coach Agnes. Aduh, mudah-mudahan kamu bisa menyerap banyak ilmunya kok. Coach Agnes ya. Mama, adik-adik selamat ya. Terima kasih. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mau. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman.